السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد هذا نقول يعني بما بدأنا ما هي الأعمال التي بها يكون العبد خير الناس أو خير المسلم أو ما هي الأعمال التي يوصله إلى أخيه للخير إن شاء الله فالذي نعرف أننا كلامنا ينبغي أن يكون دائما بين الكتاب والسنة يعني نصوص دائما ينبغي ونعم قد يؤتي الله بعض الناس قوة الكلام بأنه ربما بدون أن يذكر آية أو حديث ربما يسمع الناس ساعة ولا يقرأ آية ولا حديث لكن هذا لا يفيد شيء إلا أن يكون الكلام مزينا بالآية والحديث إن شاء الله Setelah Syekh Hafizahullah menyebutkan pembukaan beliau, beliau membaca bahagian dari khutbatul hajah. Selanjutnya beliau mengucapkan, setelah ini kita akan menyampaikan perkara-perkara yang tadinya telah kita mulai, yaitu apakah amalan-amalan yang membuat seseorang menjadi manusia yang terbaik atau muslim yang terbaik yang akan menyampaikannya kepada kebaikan. Dan kita akan menyampaikan hal ini tentunya akan berputar sesuai dengan dalil-dalil Alkitab dan Sunnah. Sebab suatu pembicaraan tidaklah kuat bila pembicaraan itu tanpa ayat dan tanpa hadis. Maka mestilah sebuah pembicaraan hendaknya dihiasi dengan Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wahum sahabatu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam wahum nabiyuna awwalan Sallallahu Alaihi Wasallam wa sahabatu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ma'lumun annahum kanu fi dhalalin mubin. وقال الله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين كانوا في ضلال مبين لكن صاروا خير خير الناس قرني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس في العالم كله منذ خلق الله آدم عليه السلام إلى يومنا هذا خير الزمان زمان النبي صلى الله عليه وسلم وخير الأفراد أفراد من صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم بماذا صاروا خيرا نسمع بعض الحاجات ونذاكر هذا لعل الله يرزقنا اتباعهم فنكون صالحين مصلحين. Kemudian kata beliau, dan setiap kebaikan itu adalah di dalam mengikuti salaf. Salaf adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya yang dahulunya mereka berada di dalam kesesatan. Sebagaimana Allah menyebutkan di dalam firman-Nya, Dialah yang telah mengutus di antara di kalangan ummiyin seorang rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, mensucikan mereka, dan mengajari mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah, meskipun sebelumnya mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Mereka berada di dalam kesesatan sebelum ini. Lantas mereka menjadi manusia yang terbaik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa sebaik-baik generasi adalah generasiku. Dan itu terus berlangsung sampai hari ini. Masa beliau adalah sebaik-baiknya zaman, yaitu zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik personil adalah personil mereka. Lantas apa yang membuat mereka menjadi generasi yang terbaik? Kita akan sebutkan beberapa hal yang bisa kita ikuti dan kita meniru mereka sehingga menjadi generasi yang terbaik. Laqad anzalallahu tabaraka wa ta'ala kitabahu wa dinahu li islahin nasi ammatan wa qad ra'at ad-dunya kullaha anna fi ayyi zamanin kana fi ad-dunya shay'un min al-amn shay'un min al-akhlaq فهي من نور النبوات من لدن آدم عليه السلام إلى يومنا هذا ففي كل مكان يوجد شيء من الأخلاق والخير وهذا من نور الوحي لا شك فيه والوحي هو الذي يصلح للناس لأن خالقهم أنزل لهم لإصلاحهم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فإذا يجب علينا أن نتبع كتاب الله وسنة رسوله كما اتبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما فهموا. Sungguh Allah telah menurunkan kitab sucinya dan agamanya dalam rangka untuk memperbaiki manusia di setiap masa. Maka dimanapun letaknya terdapat rasa aman dan didapatkan akhlak yang mulia, itu semua karena cahaya kenabian, mulai dari Nabi kita Adam alaihis salam sampai saat kita sekarang ini. Maka bila didapatkan rasa aman dan akhlak yang mulia, semua itu dari cahaya wahyu. Karena dialah yang memperbaiki kondisi manusia. Allah sebagai pencipta mereka telah menurunkannya untuk memperbaiki mereka. Apakah dia mengetahui? Kemudian beliau menyebutkan, Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Dialah yang menciptakan dan dia adalah zat yang maha lembut dan maha mengetahui segala sesuatu. Oleh karena itu, wajib untuk mengikuti Al-Kitab dan As-Sunnah sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagaimana yang mereka fahami. An-nas fi zamanil jahiliyah kanu fi syarrin wa fi furqatin wa saru قلبا واحدا كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. نعم. Di masa jahiliyah, manusia berada di dalam keburukan dan perpecahan. Lantas mereka menjadi satu hati. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah secara berjamaah, secara keseluruhan. Dan janganlah kalian berpecah belah. Dan ingatlah kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kalian. Yang dahulunya kalian saling bermusuhan. Kemudian karena nikmatnya kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Dan dahulu kalian berada di tepi jurang neraka. kemudian Allah selamatkan kalian daripadanya. Demikianlah Allah menjadikan ayat-ayat-Nya, mudah-mudahan kalian mendapatkan petunjuk. Walidzalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Khairukum man ta'allam. Hunak bimana al-hifz aidan wa bimana fahm al-Qur'an. Thumma 'allama al-akharin. Fa hadha khairukum wa hadha al-khair qad yasilu ila al-akharin idza 'allama al-akharin. Fayanbaghi lana an naj'al da'iman kitab Allah wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mawdi'a 'ilmina. Wa yajibu 'alaina an nadrus wa nudarris awladana qabla kulli shay'in ma yajibu 'alaihi fi dinihi min hifdhi kitabillah mimma bihi yusalli as-salawat wa kadhalika ya'rif manzilat nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ya'rif an umuri dinina 'ammatan. Laisa 'alaihi an yakuna 'aliman kabiran kullu wahidin, lakin kullu wahidin min ar-rijal wan-nisa yajibu 'alaihim an yakunu muta'allimina lima yaqdiruna aw yata'allamu bish-shay'i alladhi yaqdiruna an ya'budu rabbahum fis-salati wadh-dhikri wa kadhalika fi umurin ukhra min al-arkan al-khamsa wa arkan al-iman. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Yang dimaksud termasuk di sini adalah menghafalnya dan juga memahaminya. Lantas dia mengajarkannya kepada orang lain. Inilah yang terbaik, sebaik-baik kalian. Di mana kebaikan ini sampai kepada orang lain apabila dia mengajarkannya. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai letak ilmu kita. Wajib untuk kita mempelajari dan mengajari anak-anak kita sebelum segala sesuatunya untuk mempelajari kitabullah yang dengannya dia bisa melaksanakan salat-salat yang telah diwajibkan dan mengerti akan kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempelajari agamanya. Tidaklah setiap orang diharuskan bahwa dia menjadi seorang alim yang besar, ulama yang besar. Tetapi hendaknya setiap orang belajar yang dengannya dia bisa mengibadahi Rabb-nya, baik di dalam sholatnya, di dalam zikirnya, dan di dalam perkara-perkara lain yang terkait dengan rukun-rukun Islam yang 5 maupun rukun-rukun iman yang 6. Wa min ahammi أعمال المسلم ليس الصلاة والزكاة فقط خلق للعبادة كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومن أهم جانب هذه العبادة مع الصلاة وأداء حقوق مع التوحيد أولا أداء حق الله تعالى مما يتعلق بذاته وكذلك الصلوات وغيرها الجانب الخلقي. الجانب الخلقي يجعل الإنسان خيرا أو شرا على الناس إذا كان خلقه حسنا فهو خير له ويكون إن شاء الله خير الناس كذلك إذا كان جانب الخلق شرا فهو عذاب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك النبي كل الأنبياء الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى لهداية الناس كانوا يعلمون أمتهم الجانب الخلقي أيضا وجاء نبينا صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق إنما بعثت قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Kemudian kata beliau, amalan-amalan seorang muslim yang penting bukan hanya sekedar sholat dan zakat saja, seorang hamba diciptakan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Allah menyatakan di dalam firman-Nya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Maka hendaklah dia menunaikan hak Allah. Di samping melaksanakan salat, dia menunaikan hak Allah yang terkait dengan zat-Nya. Tentunya demikian pula dengan salat-salat yang telah diwajibkan. Disertai pula dengan sisi menjaga akhlak. Karena disinilah letak dia akan menjadi seorang yang baik atau seorang yang buruk. Apabila akhlaknya baik, maka dia adalah manusia yang terbaik. Jika akhlaknya buruk, maka dia akan menjadi suatu siksa, suatu azab bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap anbiya, setiap nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka mengajari manusia akan akhlak yang mulia. Disebutkan di dalam riwayat hadis Abi Hurairah, beliau menyatakan, hanya saja aku diutus dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Wa المراد بالأخلاق هو الدين بكامله لا شك فيه إذا أطلق الخلق خلق المسلم لكن إذا أطلق بجانب العبادات الأخلاق فيعنى به علاقة الإنسان ممن حوله سواء كان بخير أو سوء فيكون صاحب مكارم الأخلاق ما جاره ما أخيه ما أستاذه ما خادمه ما زوجته ما جميع من يكون حوله فإذا كان يبذل له حسن الخلق فهذا هو المطلوب وإذا كان يبذل سوء الخلق فهذا يكون شر الناس لأن خير الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم يعني متى يكون الإنسان إذا كان صلاته صلاة أربعة أشخاص سواء أداء زكاتهم وأشياء كلها لكن قد يكون واحد منهم سوء الخلق ما أهله ما زوجته معه سيء الخلق فهذا يكون أنزل درجة والثاني يكون الذي خلقه ما أهله وما زوجته أحسن فهو من أحسنهم ليس معناه أن أعماله الأخرى تحبط كلها نعم هناك بعض الأعمال تحبط على أعمال كلها لئن أشركت لا يحبطن عملك نعم Kemudian kata beliau, yang dimaksud dengan akhlak apabila dimutlakkan, tentu yang dimaksudkan adalah agama itu sendiri. Tetapi kalau dipakai kata akhlak di samping kata ibadah, maka yang dimaksud adalah hubungan seorang manusia dengan orang-orang yang berada di sekitarnya. Apakah dia berinteraksi dengan baik atau dengan sikap yang buruk? Bagaimana dia bersikap terhadap tetangganya, terhadap saudaranya, terhadap pembantunya, terhadap keluarganya, dan terhadap setiap orang atau seluruh orang yang berada di sekitarnya. Oleh karena itu, berakhlak dengan akhlak yang baik adalah perkara yang sangat diinginkan. Barang siapa yang berakhlak dengan akhlak yang buruk, dia akan menjadi manusia yang sangat buruk. Dan sebaik-baik manusia sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum mukminin yang paling sempurna, yang paling baik keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Melaksanakan salat, menunaikan zakat, itu adalah hal yang tentunya penting. Tapi salah seorang di antara mereka, meskipun terkadang melaksanakan salat, menunaikan zakat dan hal-hal yang lain, dia mempunyai akhlak yang buruk terhadap keluarganya, terhadap istrinya, atau terhadap orang-orang lain yang berada di sekitarnya. Tentu saja orang yang demikian ini lebih rendah derajatnya atau tingkatannya. Barang siapa yang memperbaiki akhlaknya, maka dia termasuk sebaik-baiknya manusia. Memang sebahagian amalan bisa menghapuskan seluruh amalan yang lain. Beliau menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah tidak mengampuni perbuatan syirik. Dan syirik itu adalah kezaliman yang besar. Fayakunu linsan qad ya'mal ba'dal amalu tasqutu jami'u amalihi misra syirik. Waqad khataballahu nabiyahu Muhammadan afdhalal khalqi sallallahu alaihi wasallam. Qala walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Ma qala lain asyraktum. Wahada fihi banal balaghi kabir jiddan. يعرفه طلبة العلم لو قال لأن خوطب به آدم ونوح وإبراهيم ويوسف وإسماعيل جميع الأنبياء ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ما معنى لئن أشركت كأنه قيل لهم يا نوح يا إبراهيم لئن أشركت وأنت نبي من الذين اختارك الله لكن جميع أعمالك مهما كنت فاضلا وَمَهْمَا كَانَ رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ عِنْدَ اللَّهِ الشِّرْكُ يُحْبِطُ الْأَعْمَالَ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ فَلَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقْرَبَ مِنَ الشِّرْكِ وَشَائِبَتِهِ وَلِذَلِكَ يَجِبُ أَنْ يَتَعَلَّمَ مَا هُوَ الشِّرْكُ وَمَا هُوَ التَّوْحِيدُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْأَلَ الْعُلَمَاءَ وَدَائِمًا نَقُولُ الْزَمُوا ذُيُولَ الْعُلَمَاءِ وَلَا تَبْتَعِدُوا عَنْهُمْ فالشرك يحبط عملك يا نوح يا إسماعيل يا محمد صلى الله عليه وسلم لئن أشركت أنت كل واحد كأنه خوطب فدل على أن الشرك من أعظم الذنوب يا بني من الذي قال لقمان عليه السلام يعظ ابنه حكى الله تبارك وتعالى تشريعا واستحسانا قال وإذ قال إبراهيم ابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فالشرك يكون محبطا للعمل لكن قد تكون هناك أعمال تكون على عدل الله تبارك وهو عدل الله تعالى أعلن من قبل أن الشرك لا يغفر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لكن قد يغفر وقد يؤاخذ عليه فأنت أيها المسلم تصلي وتزكي وتعطي كل ما في حق الله تعالى لكن إذا ظلمت زوجتك إذا ظلمت أولادك فربما يكون لك فيه ظلمات يوم القيامة الظلم ظلمات يوم القيامة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي فهنا يحث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يكونوا خيرا لمن هم أقرب إليهم نعم Kemudian beliau menyebutkan amalan bisa gugur dengan perbuatan syirik. Beliau menyebutkan sebuah ayat. Allah menyatakan sungguh telah diwahyukan kepadamu, jika engkau berbuat syirik, maka semua amalanmu akan batal, akan binasa. Ini merupakan ucapan balaghi yang cukup kuat. Seolah-olah Allah menyebutkan bahwa setiap nabi, meskipun mereka beramal dengan sekian amalan, tapi kalau mereka berbuat syirik, kata Allah, jika engkau berbuat syirik, maka akan batal semua amalanmu. Seolah-olah Allah mengatakan, wahai Nuh, wahai Adam, dan Nabi yang berikutnya, jika engkau berbuat syirik, maka telah gugur semua amalanmu. Dan ini menunjukkan bahwa setiap Nabi, meskipun dia adalah seorang yang utama dan tinggi derajatnya, ketika berbuat syirik, amalannya akan batal. Karena syirik itu adalah kezaliman yang terbesar. Seperti yang dinyatakan oleh Allah, sesungguhnya syirik adalah perbuatan kezaliman yang besar. Oleh karena itu, hendaklah dia mempelajari apa itu perbuatan syirik dan apa yang disebut dengan tauhid. Makanya kita menasehatkan, hendaklah kalian berpegang dengan para ulama dan jangan menjauh dari jalannya para ulama. Perbuatan syirik akan menghapuskan amalan. Dan ini menunjukkan bahwasanya perbuatan syirik adalah sebesar-besarnya dosa. Sebagaimana ucapan Luqman ketika dia berkata kepada anaknya, dia mengucapkan, "Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang besar." Ini adalah amalan yang tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Di sana ada pula amalan yang mungkin diampuni oleh Allah. Karena Allah menyebutkan bahwasanya Allah mengampuni yang lebih ringan daripada itu. Dan seorang hamba, meskipun dia sholat, meskipun dia melaksanakan ibadah kepada Allah, namun dia terkadang melakukan kezaliman kepada keluarganya atau kepada istrinya. Setiap kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat kelak. Dan dia bisa disiksa karena sebab kezaliman tersebut. Nabi SAW menyatakan, sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik untuk keluarganya. Dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian untuk keluargaku. Di sini, Nabi SAW menyebutkan bahwa orang yang terbaik adalah orang yang sangat dekat meniru beliau sallallahu alaihi wasallam. Fal Islamu ya'muru an-nasa kulluhum ma ibadatillah azza wa jal an yu'addu janib al-ibada al-ukhra wa hiya al-akhlaq wa ya rasul qala Allah ta'ala innaka la 'ala khuluqin 'azim wa min al-akhlaq hatta la tazlim ad-dabba التي هي لا تؤذيك فتذكرون قصة المرأة قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة أي بسبب هرة حبستها فلا هي فماتت ما هي تركتها حتى ما هي أطعمتها ولا تركتها حتى تأكل خشاش الأرض فماتت ظلما منها كانت عندها أعمال صالحات لكن مع ذلك دخلت النار فإذا الإسلام دين العدل والله يأمر بالعدل والإحسان في كل شيء فإذا أخللنا هذا العدل بشيء ما فالله بعدله وإنصافه قادر أن يعذب الإنسان لإخلاله بجانب الخلق هذا عدله وإذا عفا لكن هناك حق الناس حقوق العباد لا يعفى إلا أن يعفوه الإنسان نعم Kata beliau, Islam adalah agama yang memerintahkan manusia untuk mengibadahi Allah. Di samping itu juga mengajari akhlak yang mulia. Allah menyatakan tentang nabinya, sungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Seekor binatang, tidaklah selayaknya engkau sakiti. Ada sebuah kisah, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis mengenai seorang wanita yang masuk ke dalam api neraka karena seekor kucing. Seekor kucing yang mati karena tidak diberi makan oleh wanita itu, dan tidak pula dilepaskannya. Kucing itu mati karena kezaliman sang wanita. Meskipun wanita itu mempunyai amalan-amalan yang saleh, namun dia masuk ke dalam api neraka disebabkan oleh hal itu. Islam adalah agama yang dipenuhi dengan keadilan, perbuatan baik. Kita diperintahkan untuk berbuat keadilan dan perbuatan baik kepada segala sesuatu. Kalau kita meninggalkan hal yang demikian ini, karena kelalaian kita tidak menjaga akhlak, Allah mampu menyiksa kita karena kekurangan itu. Dan apabila dimaafkan, maka ini terkait dengan hak manusia. Seorang bisa disiksa apabila orang tersebut tidak dimaafkan oleh yang terkena dengannya. Wa khasatan fi masalati an-nisa wal aulad wal ahl, hadhi masalah muhimmah jiddan, yanbaghi an natawaqqaf ba'da at-tawaqquf wa nufassil ba'da at-tafsil. Ma'lumun anna Allah ta'ala khalaqa Adam wa khalaqa minha zawjatahu. Fal insan huwa 'indahu رغبات وشهوات كذلك المرأة عنده رغبات وشهوات الرجل عنده بعض يعني بعض الأخلاق قد تكون سيئة وبعض الأخلاق قد تكون حسنة والمرأة كذلك كل واحد خلق فيه نزعتين نزعة الخير ونزعة الشر أولا يريد الإسلام أن يصلح كل واحد نفسه إذا كانت أمارة بالسوء فيجعلها طايعة للخير خاصة في جانب المرأة الناس يظلمون كثيرا في الحقيقة نعم وبالأخص في بلاد المسلمين وأما في بلاد الكفر فقد خلعوا رقبة الدين وكانوا بالحقيقة هم يظلمون أكثر هم كانوا يظلمون النساء أكثر حتى إلى وقت قريب قبل 40 سنة فقط في بريطانيا كان في نظام الدولة يجوز للزوج أن يبيع زوجته قبل 40 سنة فقط البرلمان قرر شيء آخر وآتى الحرية كاملة للمرأة تعرفون لكن الإسلام يريد أن يجمع بين الزوج والزوجة وكل واحد يكون عونا له في حياته هذا هو مقصود الزواج وبهذا يكون بينهم توالد إن شاء الله ويكثر النسل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إنا أكرمكم عند الله أتقاكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فإذا يجب على كل واحد أن يحترم الآخر ويكون البيت بيت الأمن والسلام والإسلام والإيمان نعم Kemudian kata beliau, khususnya akhlak yang terkait terhadap para wanita dan anak-anak. Di sini kita akan berhenti membahasnya dengan secara lebih rinci. Adam telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Allah ciptakan darinya istrinya. Seorang lelaki mempunyai kecenderungan syahwat kepada wanita dan demikian pula seorang wanita. Seorang laki-laki mempunyai sisi baik dan juga mempunyai sisi yang buruk. Dan demikian pula seorang wanita mempunyai sisi yang baik dan mempunyai sisi yang buruk. Maka Islam itu datang untuk memperbaiki jiwa manusia. Jiwanya yang tadi mengajaknya kepada keburukan bisa dialihkan untuk bersemangat kepada kebaikan. Memang di negeri-negeri kaum muslimin banyak para wanita yang terzalimi. Adapun negeri-negeri kekafiran, maka sungguhnya mereka telah melepaskan ikatan Islam, ikatan agama. Tentu saja mereka menzalimi para wanita lebih banyak dari negeri-negeri kaum muslimin. Kemudian beliau menyebutkan bahwa sebelum 40 tahun yang lalu di negara Inggris, seorang boleh menjual istrinya. Kemudian sekarang setelah 40 tahun, mereka membuat undang-undang di parlemen untuk kebebasan wanita dengan sebebas-bebasnya. Islam datang untuk memperbaiki dan menghubungkan antara keduanya, menggabungkan antara keduanya sehingga saling bantu-membantu antara satu dengan yang lain di dalam kehidupan mereka. Inilah yang dimaksud sehingga muncul di antara mereka kasih sayang dan keturunan yang banyak. Kemudian beliau menyebutkan ayat bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, kami telah menjadikan kalian berkabilah-kabilah, bersuku-suku, dan berbangsa-bangsa dengan tujuan agar kalian saling mengenal. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Kemudian beliau juga menyebutkan ayat mengenai Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu. Dan Allah sebarluaskan atau Allah kembangbiakkan darinya keturunan yang banyak, baik itu lelaki ataupun wanita. Kemudian kata beliau, maka apabila sebahagiannya menghormati pihak yang lain, lelaki menghormati wanita dan sebaliknya, maka rumah itu akan menjadi rumah yang disertai dengan rasa aman, rumah yang dipenuhi dengan kesejahteraan, yaitu rumah Islam dan rumah keimanan. Al-insan zaman kana rajulan aw imra'atan la yaqdiru an ya'isha wahdahu. Falmara'atu tahtaju ila zawj wa zawj yahtaju ila ar-rajul yahtaju ila mar'a. Hadhihi hiya al-halah allati tuhanni al-hayat. Amma biduni hadha al-hayat la takun hani'a wa la takun sa'ida. Hadha amrun wadih jiddan. Walidhalika amara Allahu azza wa jalla bin nikah wa amara bil inkah wa ankihu al ayama minkum idha kana ghayr mutazawwij aw yakuna mutazawwijan ma tazawjuha aw shakhsun ma tazawjatu ankihu ba'dahum ila ba'd wa lidhalika as sahih min al qawl anna an nikah wajibun ala kulli shakhsin hadha huwa ba'dahum qala wajib man yakhafu ala nafsihi al anat sahih qad takunu hunaka ba'd al ahwal قد تكون هي نادرة الإنسان ينصرف عن الزواج لكنه ينصرف عن الواجب إذا لم يكن له عذر فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج فالزواج واجب وفي هذه الحالة لا شك أنه تأتي البنت من مكان بعيد والرجل من مكان بعيد ويجعل الله بينهما مودة ورحمة وسكن عجيب هذا الرب القدير هو الذي يقدر على هذا البنت من اندونيسيا وواحد من الهند يجتمعان فربما بعد يوم أو يومين يقال لها اترك زوجتك ما تريد ربما تترك أخاها لكن لا تترك لأن تعرف أن الحياة ليس من معناها أنها تكون اليوم في بيت واحد وفي اليوم الثاني في بيت واحد فإذا في الحقيقة يجعل الله المحبة بينهما يخدم أحدهما الآخر هذا هو قصد الشرع يخدم كل واحد الآخر الرجل مثل العبد للمرأة والمرأة تكون مثل الأمة هذا هو المطلوب في الشرع بحيث يراعي كل واحد راحة الآخر ويبذل له الحب والكرامة لا يذل الرجل المرأة ولا المرأة الرجل نعم Kemudian kata beliau, seorang manusia, apakah dia lelaki ataupun wanita, dia tidak bisa hidup membujang sendirian. Dia membutuhkan kepada pasangan. Inilah kondisi atau keadaan manusia yang akan membuat hidupnya menjadi nyaman. Tidaklah hidupnya akan menjadi nyaman dan bahagia kecuali dengan pernikahan. Dan ini adalah perkara yang jelas. Oleh karena itu Allah perintahkan untuk menikah dan juga menikahkan. Allah menyatakan di dalam firman-Nya, dan nikahkan oleh kalian para janda atau para duda di antara kalian. Pendapat yang benar kata beliau dalam hal ini, bahwa menikah itu adalah wajib. Wajib atas setiap orang. Meskipun ada sebahagian pendapat yang mengatakan nikah itu akan menjadi wajib kalau orang itu khawatir dirinya akan jatuh ke dalam perbuatan yang buruk. Maka seorang yang berpaling dari menikah tanpa uzur berarti dia berpaling dari perkara yang wajib. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sekalian para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, mampu untuk menanggung bertanggung jawab di dalam pernikahan, maka hendaklah dia menikah." Maka menikah itu adalah wajib. Kemudian beliau menyebutkan, terkadang seseorang datang dari tempat yang jauh, seorang lelaki dari tempat yang jauh, seorang wanita dari tempat yang jauh, kemudian mereka bertemu di dalam pernikahan, maka akan lahir rasa cinta, kasih sayang, sesuatu yang sangat mengagumkan. Tidak ada yang bisa melakukan ini kecuali Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mungkin seorang lelaki atau seorang wanita dari Indonesia dan pasangannya dari Hindia. Awil aks atau sebaliknya, kata beliau. Demikianlah yang namanya kehidupan. Maka di dalam rumah yang terikat di dalam tali pernikahan akan muncul rasa cinta. Yang satu melayani yang lain. Yang lelaki melayani yang wanita, yang wanita melayani yang lelaki. Inilah yang dimaksudkan oleh syariat kita. Sehingga lelaki bisa menjadi pelayan bagi si wanita. Dan sebaliknya wanita menjadi pelayan bagi si lelaki. Mereka menjaga sikap saling sayang menyayangi, cinta mencintai di antara mereka. Sebahagian pihak tidak merendahkan pihak yang lainnya. فالمقصود من النكاح بين الزوج والزوجة أن يحصل بينهم المودة والرحمة هو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة هذا هو المشروع أن يكون بينهم مودة ورحمة دائما يصبر كل واحد على ما رأى نقصا من الآخر هذه هي التي تسعد الحياة في الحقيقة أما يكون الزوج بحكم زوجه ويرى أنه رجل ورجولته بس يصب جميع غضبه دائما على المرأة المسكينة التي جاءت من بيت آخر يصبها ويضربها وكذا وهذه ليست من الرجولة في الحقيقة وليست من المروءة وليست من خلق الإسلام وليست من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإنسان يصبر المرأة حتى إذا آذت فيصبر وقد صبر نوح عليه السلام على امرأته ضرب الله مثلا الرجلين مثلا الآية التي فيها مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما سبحان الله كانتا تحت عبدين من عبادنا أنبياء وأزواجهن آذتهن بحيث خرجت من دين الله في أمور كثيرة ما ذلك صبروا فيجب على الإنسان كذلك ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة كانت الشرع جارية على هذا وهو كافر وهي مؤمنة باقية تحت زوجته تحت يعني نكاحه سبحان الله باقية ما خرجت وما أرادت أن تخرج لكن الإسلام في الحقيقة هو الدين الكامل لا يقر أن يكون الكافر هو زوج المسلمة وبالعكس إلا الكتابية كما هو معروف فكان في الحقيقة مهما كان يجب أن يصبر أحدهما مع الآخر ولا يكون يظهر رجولته بأنه يضربها ويطردها ودائما سيف الطلاق على رأسها إذا رحت بيت أخوك أطلقك هذا كله من حماقة الإنسان وليس من دين الله عز وجل بل ينبغي أن يكون بينهم مودة ورحمة كما أراد الله تبارك وتعالى هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا سبحان الله البنت كما قلنا أنها تكون مثل ينبغي شرعا أن تكون مثل الأمة يخدم الرجل والرجل يخدم المرأة مثل العبد هذه هي الحياة السعيدة. وإذا رأينا خلق النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، خيركم خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائي، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم كان أفضل الناس حتى لو أغضبت إحداهن ما كان ينطق بكلمة الطلاق ولا يغضب ولا يظهر شيء بل يصبر صلى الله عليه وسلم. تذكرون أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع الأخ يقول قليل قليل لكن الجملة خليها تتم تكتب. فالنبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت نساء النبي صلى الله عليه وسلم يطلبن منه زيادة النفقة. النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم بشيء، سكت وآلى في نفسه أني أبتعد عنهن شهرا، شهر كامل ابتعد صلى الله عليه وسلم في غرفة أخرى. في هذه الحالة هجر المرأة، قال الله تعالى واهجرهن ولا يحجر ولا تهجرهن إلا في البيت، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تترك المرأة وتذهب في بلد آخر أو تذهب في حارة أخرى، لا كن في البيت لا تفتح لها باب الشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يهجرها، إذا هجر هجر جائز ليوم يومين أيام بدون سبب لا، لكن إذا كان سبب تأديبا لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت ولم يتكلم وهجرهن شهرا، حلف آلا حلف أن لا يقربهن شهرا. فكانت في هذه الحالة كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال ندمت وتابت. ولما أتم الشهر جاء إلى عائشة رضي الله عنها فقالت يا رسول الله اليوم 29، أنت قلت آليت شهرا واليوم 29، وكأنها قالت الشهر يكون 30. قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 29 هذا الشهر 29. فإذا هذه خلق النبي، هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه، اجتمعنا وأغضبنا ما تكلم بكلمة الطلاق ولا سب ولا جدع ولا قطع ولا شيء، صلى الله عليه وسلم ابتعد عنهن. Kemudian beliau menyebutkan bahwa maksud dengan adanya pernikahan antara seorang lelaki dengan wanita adalah terpenuhinya rasa cinta di antara mereka dan dipenuhi dengan kasih sayang. Di dalam ayat Allah menyebutkan yang artinya, Dialah yang telah menciptakan dari diri kalian pasangan-pasangan kalian, agar timbul di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Maka seseorang hendaknya bersabar atas kekurangan pasangannya. Dan inilah yang akan membuat kehidupan itu menjadi bahagia. Seorang wanita, seorang lelaki, hendaklah bersabar atas istrinya. Bukanlah termasuk dari, kekuatan dia sebagai seorang lelaki ketika dia berbuat semena-mena kepada istrinya. Sebagaimana hal ini adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang wanita berbuat sesuatu yang menyakiti dirinya, maka hendaklah seorang suami bersikap sabar. Sebagaimana Nabi Nuh alaihi salam bersikap sabar atas istrinya. Seperti yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, bahwa Allah telah membuat permisalan bagi orang-orang kafir mengenai istri Nabi Nuh dan Nabi Lut, bahwa kedua wanita ini berada di bawah dua hamba Allah yang saleh, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Kemudian kata Allah, kedua wanita ini mengkhianati suaminya. Fakhanatahuma. Demikianlah, di dalam ayat ini Allah menyebutkan bagaimana istri kedua orang Nabi ini keluar dari agama Allah mengkhianati Nabi tersebut. Tetapi Nabi Nuh dan Nabi Lut bersikap sabar. Maka hendaklah seorang manusia bersikap sabar kepada pasangannya. Demikian pula seorang istri, hendaknya dia bersikap sabar kepada suaminya. Di dalam ayat Allah mengkisahkan, membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman mengenai istri Fir'aun. Di mana istri Fir'aun adalah seorang wanita yang saleh. Ketika dia menyatakan, "Wahai Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di dalam surga. Dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya." Demikianlah yang Allah sebutkan. Istri Fir'aun tetap berada di atas ikatan pernikahannya dengan Fir'aun. Oleh karena itu Islam datang sebagai agama yang sempurna. Dan Islam tentunya tidaklah mengakui pernikahan dengan wanita kafir, kecuali karena dia adalah wanita kitabiyah. Intinya adalah bahwa setiap pasangan hendaknya sabar kepada pasangannya. Seorang lelaki tidaklah boleh gampang untuk memukul istrinya, menendang istrinya, mengusir istrinya, dan selalu meletakkan ancaman-ancaman talak terhadap istrinya. Karena semua ini adalah termasuk dari sikap yang dungu dan bukan dari ajaran Islam. Maka seperti yang telah beliau sebutkan, seorang wanita hendaknya menjadi pelayan bagi laki-laki atau bagi suaminya, sebagaimana seorang suami hendaknya menjadi pelayan bagi istrinya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian adalah orang yang baik terhadap keluarganya, dan aku adalah sebaik-baik manusia di antara kalian terhadap keluargaku. Dan sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik kepada wanitanya, kepada istrinya. Dan aku adalah orang yang terbaik terhadap istri-istriku. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paling utama, beliau juga pernah dibuat marah oleh para istrinya. Tetapi beliau sabar. Beliau tidak mudah untuk mengucapkan kata talak. Kita bisa ingat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau dituntut oleh para istrinya untuk memberikan tambahan nafkah. Sampai kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mendiamkan para istrinya, menjauhi mereka selama sebulan. Beliau mengurung diri di sebuah kamar. Beliau tetap berada di dalam rumah, tidak keluar dari tempat atau dari rumahnya. Sehingga hal yang demikian ini tidak membuka pintu kepada kejelekan. Semua ini dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam rangka memberikan pendidikan kepada para istri beliau. Beliau tidak berbicara dengan mereka sampai sebulan penuh. Ketika waktunya telah tiba, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu Aisyah mengatakan kepada beliau bahwa ini baru 29 hari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang namanya satu bulan itu demikian, demikian, dan demikian. Artinya 30 hari, dan 29 hari. Dan ini termasuk satu bulan. Demikianlah akhlak Rasulullah, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu bersikap sabar kepada para istrinya. Tidak mudah untuk beliau memukul atau mengucapkan talak atau memutuskan hubungan dan lain sebagainya. فرأينا خلق النبي صلى الله عليه وسلم أهله في الحقيقة لا شك أننا نظلم كلنا وهذا الظلم قد يأخذ من حسناتنا يوم القيامة فلا يظن الإنسان أن هذه زوجتي أو هذا ولدي أظلمه في خلقي ما هو أتكلم دائما بصوت عال أنهره أضربه أو كذا هذه كلها على حساب يحاسب الله تبارك وتعالى مثل ما أنت إذا أنفقت على أهلك وزوجك وولدك لك فيه أجر حتى اللقمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التي يضع في امرأته ولو مزاحا مداعبة يكتب له في الأجر ويأتي أحدنا شهوته ويكتب له الأجر هذا كله مبين في شريعتنا فالإنسان يقوم بمثل هذا ويحتسب الأجر في خدمة الأهل وخدمة الزوجة ولا يظن أن حسناته تضيع كما لا يظن أنه لا يؤاخذ إذا ظلمها فلا بد أن يكون حاسب إذا كان يخاف الله تعالى فالخائف لله المؤمن بالله لا يظلم زوجته ولا يظلم أولاده مثل ما لا يجوز له أن يظلم أي أحد من الجيران أو من الإخوان أي أحد فهذه المسألة في الحقيقة المسلمون فيه في طرف نقيض بعضهم يعبد زوجته يعني يكون دائما ما رأيها حتى لو ترك أمه أو لو ترك أباه أو كذا وترك أهله وهذا أيضا ليس بجيد وبالعكس قد يكون واحد يظلم زوجته وربما يطلقها لسبب خفيف جدا إن الله تعالى لا يريد الطلاق يريد أن يربط بالزوج والزوجة مثل ما تربط الدابة في السارية فيكون كل واحد مع الآخر حتى آخر الحياة هذا هو مقصود الشرع في هذا في الحقيقة دي. ولذلك جعل الله الطلاق بطرق قلما يحصل الطلاق الآن وتذكرون أن طريقة الطلاق الشرعي الذي بين الله تبارك وتعالى أن يطلق الشخص طلقة واحدة إذا جاء الغضب وإذا جاء قد يتكلم طلقة واحدة ولكن لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن هي تكون بعد الطلقة الواحدة في بيته في بيتها هي بيتها جعل الله إلى الآن بيتها ما خرجت من أو ما يجوز لها أن تخرج لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة كما جاء في سورة الطلاق فإذا فافرض أنت بنفسك فكر إذا طلق أحد زوجته ثم طردها إلى طلقة واحدة لا يطلق ثلاث طلقات دفعة واحدة هذا طلاق بدعي لعلكم سمعتم فطلقة واحدة في طهر واحد في شهر واحد وبعد ذلك لو طردها إلى أبيها وأمها حصل بينهم بعد وحصلت فجوة كبيرة ويبتعدان وربما يطلق ثانية ثالثة لكن على أمر الله وأنت إذا لم تعمل بهذا أيضا تكون عاصيا لله على أمر الله طلقت لكن مع ذلك تكون في بيتها هي تكون في بيتك تخدمك وأنت تخدمها وكل حاجاتها عليك واجب عليك أن توفيها وتترك الفراش لا بأس إذا كنت تريد دائما أن تترك لكن في كثير من الحالات في مثل هذا يحصل الرجوع بين الزوج والزوجة إذا كانوا مع بعض شهر كامل مع الأولاد وكذا فيندم الإنسان يقول الأولاد يضيعون وكذا يفكر فيتراجع الطلقة الثانية أيضا إذا طلقها لابد أن تكون معه في بيته ولا تخرج لا تخرج الطلقة الثالثة لا سمح الله إذا حصل فبعد ذلك هي تخرج فالإسلام لا يريد أن يحصل الطلاق كل يوم بين الزوج والزوجة ولذلك أمر الله تبارك وتعالى إذا رأيتم خلاف بين الزوج والزوجة فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها الذين يقضون بينهم يسمعون كلام هذا وكلام هذا ويلزم المخطي والمجرم أيتها الزوجة أنت مخطئة توبي وارجعي أيها الزوج أنت المخطي هذا هو الواجب بين على المسلمين وعلى أهل البيتين كما قال تعالى إنما المؤمنون الإخوة فأصلحوا بينهما فلا بد على أهل البيتين ألا يفسدوا بين الزوج والزوجة فإن أفسدوا فعليهم الوزر نعم Kemudian kata beliau, kita telah lihat bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya masing-masing kita berbuat kezaliman. Kezaliman-kezaliman kita itu akan bisa memakan kebaikan-kebaikan kita. Maka hendaklah kita berupaya menghindari hal tersebut. Seorang lelaki hendaknya menjauhi perbuatan kezaliman terhadap keluarganya. Janganlah dia selalu bersikap dengan suara yang keras, suara yang tinggi. Masing-masing orang akan dihisab. Semua apa yang diperbuatnya ada perhitungannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kalau engkau berbuat baik kepada pasanganmu, maka apa yang engkau infakkan kepada keluargamu akan mendapatkan pahala. Sampai suapan yang engkau masukkan ke dalam mulut istrimu juga akan memberikan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai seorang yang menunaikan syahwatnya juga mengandung pahala. Demikianlah di dalam syariat kita. Semua kebaikan itu akan mendatangkan pahala dari sisi Allah Azza wa Jal. Meskipun kepada keluarga, kepada istri. Semua itu tidak akan sia-sia. Sebagaimana setiap kezaliman pastilah akan ada hitungannya. Seorang mukmin tidaklah dia menzalimi istrinya. Tidaklah dia menzalimi anak-anaknya. Dan tidaklah menzalimi siapapun dari kalangan manusia. Tidak keluarganya, tidak tetangganya, tidak saudaranya, dan tidak pula yang lain. Sebagian orang dengan mudahnya dia menzalimi istrinya. Dengan gampangnya dia menjatuhkan kata-kata talak. Sedangkan Islam menginginkan bahwa tali pernikahan itu diikat dengan sekuat-kuatnya. Seperti diikatnya seekor binatang kepada sebuah tiang. Dan kalau bisa, tentunya tali pernikahan itu berlangsung sampai akhir kehidupan. Kemudian beliau menyebutkan bahwa jalan talak atau perbuatan mentalak, talak yang pertama, ini tidak membuat seorang istri boleh dikeluarkan dari rumah suaminya. Hendaknya dia tetap tinggal di dalam rumah suaminya, karena itu adalah rumahnya. Allah mengatakan di dalam ayat, mereka tidaklah keluar dan tidak dikeluarkan ketika terjadinya talak, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Coba engkau bayangkan, apabila dia mentalak, kemudian dia mengusir istrinya, keluar dari rumahnya pada talak yang pertama. Maka sang istri kemudian pulang ke rumah orang tuanya. Ini akan menimbulkan kerenggangan yang cukup jauh antara keduanya. Mungkin setelah itu akan terjadi talak yang kedua, talak yang ketiga, dan selanjutnya. Apabila dia mengeluarkannya dari rumahnya, apabila seorang suami mengeluarkan istri yang ditalaknya pada talak yang pertama dari rumahnya tersebut, maka dia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang wanita yang ditalak, dia tetap berada di rumahnya, di rumah suaminya. Suaminya tetap melayaninya dan memberikan hak-haknya sebagaimana istrinya itu juga tetap masih melayaninya dan menjalankan hak-hak suaminya. Dan engkau boleh menjauhinya dalam hal ranjang. Ini hal yang tidak mengapa. Tapi tetaplah tidak boleh dikeluarkan dari rumahnya. Hal ini dengan tujuan, dengan keberadaannya tetap berada di rumah suaminya, diharapkan adanya rujuk, kedua pasangan ini akan kembali. Tentunya sebahagian orang ketika terjadi talak, dia berada bersama istrinya di dalam rumah yang satu. Dengan perjalanan waktu, misalnya dalam satu bulan, seorang akan bisa berpikir, dia melihat anak-anaknya. Dia akan mengatakan, bagaimana dengan anak-anakku yang akan tersia-siakan karena sebab perceraian ini. Ini akan membuatnya gampang untuk kembali rujuk kepada istrinya. Ketika istrinya itu tetap tinggal bersamanya dan tidak keluar dari rumah suaminya. Demikian pula pada talak yang kedua. Dan pada talak yang ketiga, apabila memang tidak terjadi rujuk pada talak yang sebelumnya, sang istri keluar dari rumah suaminya. Dan bagi keluarga masing-masing pihak, baik pihak istri ataupun pihak suami, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila terjadi pertengkaran di antara keduanya, Allah katakan, maka hendaklah masing-masing mengutus seorang wakil sebagai hakim dari keluarga wanita ataupun keluarga lelaki yang akan mendamaikan atau melihat urusan keduanya. Maka yang bersalah, hendaklah dia mengakui kesalahannya. Kalau memang si wanita yang bersalah, maka dikatakan kepadanya, bertaubatlah engkau dan kembalilah kepada yang benar. Demikian pula sebaliknya bila lelaki yang salah. Maka kewajiban di antara kaum muslimin, kewajiban keluarga keduanya adalah memperbaiki hubungan antara keduanya. Seperti yang dikatakan oleh Allah, fa aslihu bainahuma, maka perbaikilah hubungan antara keduanya. Apabila keluarga kedua belah pihak berupaya untuk merusak hubungan keduanya, maka merekalah yang akan menanggung dosanya. Wa yajibu 'alal muslimi wa kama amara Allah ta'ala an tariq nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam annahu idza kana ahadun yamliku 'abdan yashtarihi lakin ma dhalika la budda an yabdula mahu kulla lutfin wa kulla ihsan. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ikhwanukum aw la ikhwanukum al-'abd alladhi anta ishtaraytahu wa yakhdimuk ikhwanukum khawalukum yani tabi'in lakum ja'alahum Allah tahta aydikum yani min al-mumkin an kan ja'alaka Allah tahta yadihi fa kayfa kunta tuhibbu an tu'amal anta kadhalika la budda an tuhib an tu'amila ma akhika al-'abd مثل ذاك المعاملة أنت لو كنت أبدا ما تريد أن تظلم ما تريد أن تجيعه ما تريد أن لا تعطيه كسوة أو لباسا كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم خوالكم جاء لهم الله تحت أيديكم فليطعم فليطعمه مما يطعم وليكسوه مما يكسو فما دام العبد المشترى بهذه الصورة فالزوجة التي هي مثلك حرة وجعلها الله تحت عصمتك وتحت يدك فتكن لابد أن يكون خلقك معها خلق الحب والكرامة وهذه خلق النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لنسائه وأنا خيركم لأهلي هذه كانت خلق سئلت عائشة رضي الله عنها ماذا يعمل صلى الله عليه وسلم في داخل بيته قال كان يكون وهذه سئلت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعض التابعين يا أمه أخبرينا خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت ثم بكت وانشهقت ثم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله فإذا سمع النداء خرج في مهنة أهله مهنة المرأة ما هي تولع النور نار وتعجن عجينة تغسل الرز وتطبخ الرز وكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك تغسل الثياب كان يعين أهله أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم الذي لا أعز عند الله أحد بعده ما ذلك كان يكون في خدمة أهله أين هذه الأخلاق التي نحن ندعي أننا عشاق الرسول أننا محب الرسول ونحن نرفض اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور التي هي قد تكون أعظم من الصلاة والزكاة لأن حقوق الله أخف حقوق الناس أشد يوم القيامة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء جاء في الحديث أيضا أن هناك شرك لا يغفر وأعمال أخرى مما أوجب الله إذا نقص قد يغفر إذا شاء وقد لا يغفر لكن الديوان الثالث وهو حق العباد لا يغفر إلا إذا غفر وإلا هناك حسنات وسيئات فإن كان عنده إذا لم يغفر الله يؤخذ من حسنات الظالم ويعطى المظلوم فإن بقي من حسناته شيء وإلا طرح في النار. وانظروا إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة أيضا ذكرت قالت جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد العشاء وأنا نمت ولم أقم. انظروا هذه أيضا نمت ولم أقم، هذه أيضا مسألة. واحد إذا دخل في بيته ووجد الزوجة أنها نامت ربما طار طائره وغضب غضبا ويصيح وكذا. كنا ندرس في الصغر فقرأنا قصة، قالوا إن الأستاذ سأل الطالب ما هو الشيء الذي يدخل في البيت مثل الأسد ويخرج من البيت مثل البسة قطة. واحد قام صغير قال هو أبويا والدي، يدخل في البيت مثل الأسد ويخرج مثل القطة، خارج يكون مع الناس كأنه قطة لكن في البيت أسد. لا هذه ليست رجولة. عائشة رضي الله عنها نامت وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ففرش إزاره ونام. كيف تحكي؟ تحكي شوفوا حديث صحيح. قال دخل النبي فتح النبي صلى الله عليه وسلم بابه رويدة. لفظ رويدة في الكمبيوتر حطوا يجيكم إن شاء الله من صحيح الترغيب والترهيب ومن الكتب الأخرى. ففتح الباب رويدة، أجاف الباب، سك الباب رويدة، ثم فرش رداءه صلى الله عليه وسلم على الأرض رويدا ونام شيئا ما حتى ظن أني نمت. ما نامت هي لكن ظن أني نمت. فقام صلى الله عليه وسلم رويدا وأخذ رداءه رويدا شوي شوي وفتح الباب رويدا، أجاف الباب رويدا، ثم توجه إلى البقيع فظنت ربما يروح النبي صلى الله عليه وسلم إلى إحدى زوجاته، فقال فأخذت ردائي. نعم أخذت ردائي فخرجت وراءه. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع وقام طويلا يدعو لأهل البقيع، والليل ليلة الظلام وهي واقفة. فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم أنه توجه للانصراف هربت وجاءت بالسرعة ودخلت في الفراش وأظهرت كأنها نائمة من أول. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فمسكها قال ما لك يا ربيعة هش يا ربيعة، يعني نفسك ليش أنت تظنين أني ما رأيتك وتظنين أنك نمت؟ هذه خلق النبي. انظروا خلق النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يكرم أزواجه. هنا إكرام الزوج من كرم الرجل وشرفه. Kemudian kata beliau, maka menjadi kewajiban atas setiap muslim untuk berakhlak dengan baik. Demikian pula beliau sebutkan tentang perihal sikap terhadap budak. Disebutkan di dalam riwayat, apabila seseorang mempunyai budak yang dibelinya, maka hendaklah dia memberikan sikap yang lemah lembut dan bersikap baik kepada budaknya itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa budakmu itu adalah layaknya saudara-saudaramu dan orang-orang yang bersamamu. Maka seorang budak dia melayanimu. Dia itu layaknya adalah seperti saudaramu dan orang-orang yang bersamamu. Allah menjadikan mereka berada di bawah tangan-tangan kalian. Maka bermuamalah, berinteraksilah dengannya dengan baik, layaknya dia adalah seorang saudara. Engkau tentunya tidak ingin untuk dizalimi dan dilanggar hakmu. Maka demikian pula dia, meskipun dia adalah seorang budak. Karena dia seperti yang dikatakan Nabi, mereka itu adalah saudara-saudara kalian dan orang-orang yang bersama kalian. Allah jadikan mereka berada di tangan-tangan kalian. Maka berilah mereka makan sebagaimana kalian makan, dan berilah mereka pakaian sebagaimana kalian berpakaian. Demikian pula istri yang berada di bawah perlindunganmu. Hendaknya akhlakmu adalah akhlak yang dipenuhi dengan rasa cinta dan pemuliaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik terhadap keluarganya dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian terhadap keluargaku. Pernah Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh seorang tabi'i mengenai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini setelah meninggalnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dinyatakan bagaimanakah dahulu beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah menangis ketika beliau ditanya tentang beliau, ketika beliau ditanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah menjawab, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam pekerjaan rumah keluarganya atau istrinya. Kemudian apabila beliau mendengarkan azan, beliau pun keluar untuk melaksanakan sholat. Dan tentunya kita tahu apa pekerjaan seorang wanita, apa pekerjaan seorang istri ketika berada di rumah. Dia mengadon tepung, dia membakar tepung itu untuk menjadi roti, dan dia memasak, serta hal-hal yang semacam itu. Tetapi beliau alaihi salatu wassalam sebagai seutama-utama makhluk melakukan hal tersebut. Tidak ada seorang yang lebih baik dari beliau. Beliau demikian di dalam melayani keluarganya, padahal beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seutama-utamanya manusia. Di manakah kita dari akhlak beliau? Kita yang mengakui cinta kepada Rasul, kita yang mengakui bahwa kita ingin mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi permasalahan akhlak ini urusannya lebih besar dari hanya permasalahan salat atau yang lainnya. Sebab sebagaimana yang disebutkan bahwa hak-hak manusia itu lebih tegas atau lebih keras tuntutannya dibanding hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Syirik adalah perkara yang memang tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi demikian pula, seorang yang berbuat kejahatan kepada yang lainnya, dosanya tidak akan dimaafkan sampai orang yang dia zalimi itu mau memaafkan. Di hari kiamat kelak, bisa jadi diambil kebaikan-kebaikannya, karena dia telah menzalimi orang lain. Sampai ketika kebaikan-kebaikannya itu habis, dan dia pun dilemparkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkisah bahwa suatu ketika, suatu malam, Aisyah dalam keadaan tertidur ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya. Dan beliau tidak bangun. Coba lihat bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jikalau seandainya hal ini terjadi pada salah seorang di antara kita, barangkali dia akan marah, dia akan berteriak, karena dia pulang ke rumahnya, dia mendapatkan istrinya sedang tidur dan tidak menyambutnya. Beliau menyebutkan kisah selingan dari ini, mengenai dahulu kata beliau ada seorang ustaz, قصه نقول الاستاذ سال الاستاذ حكى هذا حكايه كانت في الكتاب الاستاذ سال الطلبه قال ما هو الشيء الذي يدخل في البيت مثل الاسد ويخرج مثل القط. Beliau menyebutkan ada kata beliau dahulu seorang ustaz yang menyebutkan sebuah kisah dan kisah ini ada di dalam buku, beliau menukilkannya dari sebuah buku. Ustaz ini bertanya, apa yang bila dia masuk ke dalam rumah seperti singa, kalau keluar dari rumah seperti kucing. Maka ada seorang anak kecil yang menjawab, "Bapakku." Kemudian beliau melanjutkan tentang kisah Aisyah radhiyallahu anha. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke tempat Aisyah, beliau membuka pintu secara perlahan-lahan. Kemudian beliau pun membentangkan selendangnya secara perlahan-lahan di atas tanah. Lalu beliau tidur sebentar. Tatkala beliau mendapatkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan tertidur, padahal Aisyah menyatakan, "Aku pada waktu itu tidak tertidur." Dia menyadari apa yang sedang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi secara perlahan-lahan menarik selendangnya, mengambil selendangnya, kemudian membuka pintu secara perlahan-lahan dan beliau pun keluar menuju Al-Baqi'. Tetapi Aisyah radhiyallahu anha menyangka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang ingin pergi ke rumah salah satu dari istrinya. Maka Aisyah bergegas mengambil selendangnya dan kemudian mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dia dapatkan bahwa beliau dapatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di perkuburan Baqi' sedang berdoa. Maka Aisyah ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kembali, akan pulang, maka dia bergegas berlari mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masuk ke dalam rumahnya dan dia berbaring seolah-olah dia sedang tidur. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyadari hal itu. Beliau alaihi salatu wassalam sekembalinya ke tempat Aisyah, dia mengatakan, "Ada apa denganmu wahai Aisyah? Napasmu yang masih tersenggal-senggal." Naam. Fa naqul ننظر إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي حتى نومها لا تستيقظ دخل براحة شيئا فشيئا حتى لا يصير الصوت فتقوم أين نحن هذا من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهلنا وأزواجنا فنريد على كل حال الوقت باقي إن شاء الله طيب لحظة فنريد أن نكون على كل حال ألا نحن ندعي أننا محب الرسول متبع الرسول لابد أن ندخل في حب الرسول كافة كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة كيف تعيش مع أخيك كيف تعيش مع جارك كيف تعيش مع أهلك كيف يكون تكون مع أولادك ولهم حقوق لو حذمنا هذه الحقوق فسوف يؤاخذ الله تبارك وتعالى يوم القيامة إن كنا نؤمن بأننا نموت ونبعث ونحاسب فلا بد أن يكون نصب عيننا دائما هذه الأخلاق حتى لا تخرج من حسناتنا شيء لحساب الآخرين إذا ظلمناهم حتى القطة إذا ظلمناهم وحتى الكلب فيكون الإثم على الإنسان ولذلك لا يعني يأتي هذا الخير كله إلا ممن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فنقرأ سيرة الرسول وكيف كان صلى الله عليه وسلم مع ربه مع خلقه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ونشكركم أيها الإخوة على حسن الاستماع ندعو الله تبارك وتعالى أن يفيدنا بما نقرأ وبما نسمع وبما يذكرنا به يا الإخوان لا بد أن نتعذ به وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه. Di akhirnya kata beliau, kita lihat di dalam kisah ini bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya secara perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Dan ini adalah akhlak beliau, akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak ingin mengganggu keluarganya, tidak ingin mengganggu istrinya yang sedang tertidur. Maka ini yang kita inginkan, bahwa dalam segala kondisi kita meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita mengaku bahwa kita mencintai beliau, maka hendaklah di dalam mencintai beliau kita masuk ke dalam semua sisinya. sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Maka hendaknya engkau berakhlak dengan baik di dalam kehidupanmu bersama keluargamu, bersama anakmu, bersama tetanggamu dan yang berada di sekitarmu. Jangan engkau abaikan hak-hak mereka, karena kita di hari kiamat kelak, di hari kiamat kelak akan ada perhitungannya. Maka jangan sampai ada sesuatu dari kebaikan yang telah kita perbuat akan diambil karena akhlak atau hak yang tidak kita tunaikan. Karena kezaliman yang kita perbuat, meskipun kezaliman itu kepada seekor kucing atau seekor anjing, kezaliman itu akan membuat kebaikan seseorang terancam untuk diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kezaliman itu adalah dosa, maka tidaklah akhlak ini akan terwujudkan melainkan dari orang-orang yang mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita pelajari bagaimana sirah beliau bersama Rabbnya dan juga bersama para makhluknya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Beliau mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas kehadiran antum semua yang telah mendengarkan acara ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan faedah kepada kita dengan apa yang telah kita dengar. Wallahu a'lam. Huna soal, bismillahirrahmanirrahim. Ma hiya dhawabatul adl fi muamalatiz zawjat in kanat akthar min zawja? Ma hiya dhawabatul adl fi muamalatiz zawjat in kanat akthar min zawja? Kata beliau, pertanyaan yang pertama, apa itu ketentuan-ketentuan mengenai keadilan di dalam berinteraksi dengan para istri bila orang tersebut mempunyai lebih dari satu istri? Huwa dhawabatul adl kama jaa anna nabi anna Allah taala amara bil adl la syakka fi wa in kana al insan fi hubbil qalbi yamilu ila ba'dhin wa lan ta'dilu walau harastum al ayah al kadima walau harastum fa wain walan tastati walan a walau harastum fala tamilu kullal mail, yani al qalb la shak qad yamil ila ihda al zawjat akthar wa an nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa afdhalu al khalqi su'ila man ahabbu an nas ilayka ya rasulullah qala aisha qala min al rijal qala أبوها فإذا هذا الشيء قد يكون في قلب الإنسان لكنه لا يظهر مع الزوجة الثانية التي هي أقل ميلا إليها لا يظهر شيء مما يقدر خاطره أبدا في الإطعام والإكساء وإظهار الحب ولو تصنعا لا بد أن يظهر لها لا يظهر بأني ما أحبك أنا أحب الثانية هذا يمرضها هذا يميتها مسكينة فلا بد أن يكون من ناحية الكلام ومن ناحية البذل الطعام والكسوة عائشة أصغر النساء وهناك كان السودة كبيرة فوق الستين النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء أنه كان يفرق بين ثيابهن فالثياب والطعام كذلك المبيت لها يوم ولها يوم وبالفعل ليس معناه أن الإنسان يظلمها يبيت عندها لكن المرأة يجب عليه أن يحصنها بمعنى أنه يجامعها على حسب رغبتها ولا يتركها كل هذا ما دام الأمر ضوابط فلا بد أن يذكر بصراحة بأن هناك ناس يظلمون أنا درست يمكن آلاف من الطالبات يعني في خلال 30 سنة في الجامعة أم القرى عندنا جانب اسمه جناح البنات فتزوج هو تزوج الزوج درسته تزوج الزوجة درستها تأتي شكاوى كثير مثل هذه سبحان الله يقول هو يأتي عندي بس يرتمي على الفراش ولا يعطيني حقي في الفراش هذا أيضا ظلم لابد لأنه ربما يعني يجهد نفسه ويتعب مع واحدة وهذا ما يرغب فيها هذا كله ظلم لا بد أن يحصنها أيضا بما لا يجامعها حتى تكون لا ترفع أبصارها إلى أزواج الآخرين، هذا واجب. فبالفعل من ضوابط العدل أنه من ناحية الإطعام والإسكان وكذلك الإكساء لابد أن يكون سواء، كذلك يبيت الوقت الذي يبيت ليلة هنا وليلة هناك، وليس بلازم أن يجامعها كل واحدة كل يوم، لكن على حسب الرغبة لابد أن يكون يعطيها حقها من الجماع أيضا. وصلى الله. في سؤال آخر؟ طيب، kata beliau, ketentuan keadilan, tentunya keadilan itu adalah perkara yang tidak perlu diragukan di dalam hubungan terhadap istri. Maka janganlah dia cenderung kepada sebahagian istrinya, seperti yang beliau sebutkan di dalam ayat, engkau tidak akan bisa berbuat keadilan meskipun engkau menginginkan hal itu, maka janganlah engkau berbuat kecenderungan yang sepenuhnya, yaitu kecenderungan kepada sebahagian istrinya. Seperti di masa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dahulu ada saudah, beliau menyebutkan bahwa pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapa wanita yang paling beliau cintai? Maka beliau menjawab, Aisyah. Dan siapakah yang paling beliau cintai dari kalangan lelaki? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu ayahnya, Abu Bakar. Maka rasa cinta tentunya tidak akan bisa sama antara satu istri dengan yang lainnya. Tapi hendaklah seorang manusia menyimpan hal itu di dalam hatinya. Janganlah dia tampakkan kepada istrinya yang lain. Maka hendaklah dia berbuat keadilan di dalam hal memberi makan, di dalam hal memberi pakaian, di dalam hal mengajaknya berbicara, dan berbuat kebaikan-kebaikan kepadanya. Janganlah dia tampakkan bahwa dia lebih mencintai sebahagian dibanding sebahagian yang lain. Karena yang demikian itu akan bisa membuat istrinya sakit atau bahkan mati. Dahulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mempunyai istri yang bernama Saudah, dan juga ada Aisyah, tetapi beliau tidak membedakan antara keduanya dalam hal memberikan pakaian. Demikian pula dalam hal makanan. Dan demikian pula keadilan itu tentunya dalam hal bermalam. Dan seorang suami yang mempunyai lebih dari satu istri, kata beliau, hendaklah dia memberikan hak batinnya, memberikan nafkah batin, menyetubuhinya atau melakukan jima sesuai dengan keinginan si istri. Dan janganlah dia menzaliminya. Meskipun tidak harus setiap hari, kata beliau. Ya, beliau katakan seperti itu. Tapi tetap dia harus menunaikan hak batin istrinya. Supaya apa? Kata beliau, supaya dia jangan menoleh kepada pasangan yang lain. Nah, supaya dia jangan menoleh kepada pasangan yang lain. Maka keadilan itu, kata beliau, dalam hal memberi makan, di dalam hal memberi pakaian, demikian pula di dalam bermalam, dan termasuk hak seorang istri adalah memberikan nafkah batinnya dengan jima sesuai dengan kebutuhannya. Nah. وجزاكم الله خيرا وزاد الله حرصكم على العلم والتعلم ما ربطكم أحد وجاء به هنا الحمد لله جئتم برغبتكم وإن شاء الله لكم الأجر في المجيء الخطوات تكتب ومجالسكم إن شاء الله مباركة على ما بشر النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله حفتنا الملائكة وسمعت ما كانت تلقى معنا جميعا إن شاء الله وهذا خير كبير في هذا المجلس ويذكر الله إيانا إن شاء الله عنده أمام الملائكة الذين من أول قالوا لما تجعلوا فيها من يفسد فيها الآن يفتخر الله يباهي الله تبارك وتعالى بنا أمام ملائكته الذي أنتم ما كنتم تريدون أن يخلق ولا أن انظروا يذكرونني نعم وصلى الله على خير خلقه محمد. Tolong buat 4 soft di sini antara latihan pertama dan yang kedua. Soft keempat maju sedikit biar bisa 4 soft. Antara tiang terakhir hingga tembok di belakang bisa 5 soft ya.